Bregeku gek mel mel sadulito. Lae lae. Ndara. Ndara kula Raden Permadi. Menapa sababipun ndara kula namung ngandhut kingkin wonten madyaning wana? Ingkang dipun prihatosaken perkawis menapa, Gus? Ing atasing satriya kok mung teberi susah apa kok bermikir negara kalih kawulane. Ing mongko goreh tentreming praja menika jibaku enten pundhak ing para satriya. Menawi paduka ndara namung sungkawa kemawon. Menika nelakaken badhe ringkih negarinipun. Kirang kapitadosaning bebrayan tumat dhateng ndara menawi namung kendel kewala. Ngengetana bilih paduka gadhah tanggel jawab kedah nentremaken negari. Hai, kula aturi paring dawuh nggih Gus. Kirangane napa ndika sampun dipun pikir kalih pangarsaning satriya. Nggih niku Ndara Bratasena. Cobi keparenga nulat kengraka Ndara Bratasena. Menawi kula manah awis-awis wonten dalem. Wonten dalem sedinten tindak lajeng sewulan. Hangu bengi laladan ngamarta. Nuweni palenggahaning para satriya-satriya ingkang wonten ngamarta. Pundi wisma ingkang kirang sae. Dipun bangun supados sae. Pundi gesanging satriya ingkang keserakat. Dipun bantu panggesanganipun. Kirang nopo lain Ndara Bratasena galih tendika. Rumangsa kula wektu niki para satriya pun urip ingkang selayak. Boten kekirangan inggih boten keturan. Dados anane Ndara Bratasena mikir sing kaya ngoten niku mung dijak jupuk gawe sampean. Supaya padha eling tentanggung jawabe dhewe-dhewe. Satriya niku ampun nganti nyambut gawe liyane satriya. Mligi mikir sing dadi kasatriyane. Mligi mikir sing dadi prajurit. Ampun nganti nyambi liya-liya. Mengke ndak tledor oleh dadi prajurit. Ewadene kok Ndara kula niki susah. Sampeyan kaya ngoten menise susah. Nek sampeyan dadi kula, napa mboten ngenes melih kula niki. Cobi. Kula niki anggere melek mripat isih gagah sesuk sing diolah apa. Sesuk sing dienggo ngingoni anak apa niku kula. Mongko sampeyan mboten saben wulan mesti entuk. Cobi. Kurang pripun? Tujune anak kula niku mung sedhithik. Dadi mboten kabotan banget-banget oleh kula mikir tenan anak. Kula niki mikir anak telu men pun kaya mikir wong sepasar. Awet menapa anak-anak kula niki sing mboten kena ditata nggugu karepe dhewe-dhewe. Mendahne yen anakku kliwat sangka telu. Kaya ngapa ngergi yeking uripku. Kalih nggih kula pun manah kok den. Wewangunan sing ditindakake niki mboten bakal kelakon dikenyami. Yen undhaking kelahiran niku mboten dipetung. Kula pun rumangsa bungah anak kula pun temoto kabeh kaya to gareng petruk kalih Bagong. Mpun telu niku mawon pun okeh tumraping kula, mboten ajeng mundhak melih. Bojo kula pun kula ken prai. Mpun mboten ajeng monak menek melih. Sing manak niku nggih pun rekoso, sing menek nggih pun wegah. Ha ha ha! Ati kaya arep deres menek. Ayo wong pancen tembung Jawa iki ya ngono kuwi. Slurah sluru lho kuwi ya padha. Salah weng-weng. Monak menek. Lah iya. Dada. Kula aturi paring dawuh, Gus. Yen kula sing luput gareng mang gantung. Yen gareng sing luput Petruk mang pidana. Yen Petruk sing luput Bagong mang pendem. Yen Bagong sing luput, kula mang golek kehiburan nggih, Den. Kula pun dangu nilaraken griya. Nek mboten manglipur, mboten wurung ajeng gagangake ngawak kula. Kaya wong sing tuwa cek butuh kelipuran aja meneh sing bocah enom. Pangrasaku Ndara kuwi ora bakal kersa ngendika ma. Sebabe ngelingi yen Ndara kuwi jiwaning satriya. Anane Ndara kendel iki apa mok kira nek kuwi mikire butuhe dhewe durung karuan. Marga Ndara kuwi ya sawening pamong. Ngene, luwe-luwe. Waktu iki Ndara kuwi sawening satriya wis manunggal karo Bebrayan. Bisa pirsa kanthi cedhak kepiye penguripaning Bebrayan. Cekake Ndara kuwi ora kersa gembira penggali yang durung bisa nyumurupi warataning Walima. Walima ki apa, Kang? Wa kang sepisan warek, wa kang kaping pindho wastra, wa kang kaping telu wisma, wa kang kaping kapat yaiku waras, geneping Walima yaiku wasis. Warek Ndara menggalihake kecukupaning kamar pangan kabeh Bebrayan. Wastra Ndara menggalihake kecukupaning sandang kabeh para kawulane. Wisma menungsa urip ki aja kalah karo begicot. Ora ketampung sak kepel kudu duwe omah. Ora ketampung sak cengkang kudu duwe lemah. Loh, yen pancen kene wis kebak ora ana papan. Ayo padha temeka menyang jaban Pulo Jawa kang ijik telatah nuswantara. Dibudidaya karep ben bisa subur kaya ing Jawa kene. Wing Pak Wisma, waras Ndara menggalihake sarasaning Bebrayan. Mongko nyatane ya wis diwujuti. Zaman kuno dhisik iki golek dokter ki angel setengah der. Ning saiki sangka majuning wewangunan bareng negara Ngamarta diasta nyuwun Prabu Puntadewa. Nyatane wiwit desa tekaning pegunungan wis akeh papan-papan kanggo ngobati awak. Lah iya, iya. Geneping Walima wasis Ndara menggalihake kepinteraning Bebrayan, nyirnakake kebodohan Brastra Wuta Sastra. Nyatane ya wis diwujuti. Dibangun papan-papan kanggo pasinaon. Lho. Oke, sekolahane wadene kok saiki kok murid mlebu nang sekolahan kok ya jek rekoso ya, Kang. Oh iya. Ora sebab saka ngopo yen pancen bocahe pinter ya bisa kelebu mulo kaya dene saringan. Nek ora pinter ya wis rekoso. Ngono. Ya, mulo ya kudu dipinterke tenan. Aja mung jagokke dhuwit, peh dhuwite akeh. Terus anake sungkan sinau. Aku bakal iso mlebu nang fakultas anggere iso mbayar semene. Kuwi dudu ukuran. Kuwi dudu ukuran. Sing penting pinter. Pikirane kena diolah lho. Mongko kepinteran kang dumunung ana jiwaning menungsa kuwi ya kena disarati. Antara liya, wiwit lahir kuwi pengopeni kudu dibecikke. Gisine aja nganti kurang. Empat sehat lima sempurna kuwi perlu. Apa, Kang? Papat ki pamane ya mangan. Mangan terus lawe iki iwak, ora ketamung sak tengkel. Nek ora ning iwak ya greh, nek ora ya tempe apa tahu. Karo bangsa janganan ijo-ijo kuwi. Kuwi lawe terus nganggo buah. Kuwi. Kuwi empat sehat, lima sempurna ngombene susu. Oh. Jane ya ngono. Iya. Kudu komplit, ora dikudokke ya sakuwate kasile. Ning sing penting mangan kuwi setitik waton bergisi kuwi migunani tumraping jiwa raga. No. Mula kowe tau krungu to ning bocah cilik ing ngatasi lagi umur 12 taun kok wis ning SMA. Lho, mongko kudune kuwi ra kudune lagi ning SMP. Kuwi ora sebab saka ngopo? Marko pancen kepinteraning si bocah mau kudu menyang nggon SMA kuwi. Kuwi sebab kasil panggulawenthahing wong tuwa tumrap menyang anak. Aja kaya gareng. Waton didublak. Ini ora nganggo petung iki bergisi apa ora. Mangan nek durung minti-minti kae durung wis. Mangan iki nek kewareken yang weteng ya lara, ngono. Kaya kowe barang kuwi, Gong. Durung mangsaku Bagong iki mongko munggu ngaku rawon iki enak-enak ing pangan lho. Bagong kok nyirik lho. Madake ngene Kang, aku ki anggere bubar mangan rawon ki terus kulitku anu merentul-merentul kae. Alergi. Wah, sajakmu. Yo, nek upama ora ning liyane rawon, hak ajaba nek ora enak. Ya sido arep to. Pancen kowe iki pas diwenangke obo kowe kok rumangsa aku kok. Wah. Alah mbok yo ngeling nek ning omah kae. Apa kowe tau nek obo diladeni? Alah mbok yo kabeh iki mbok wis pakem wae apa enake. Rawon ki ra nganggo daging. Lho, coba ki gisi kuwi jane. Kok malah do nyirik lho. Lah marake anu kluwake kok keak. Kuwi terus nyang moto terus mbeyeyet ngene. Kowe iki diokae keluak ya ngiler ora diokae ya ngawas. Kowe iki kapan kok? Melek nganti tutuk iki gak kapan. Lakon apa aku arep weruh kowe kok melek tutuk iki. Ba. Mula ya nggawa cengkal dienggo. Apa dioglang mripate kuwi? Sing siji merem siji melek, engko nek tengah wengi diganti. Dikaya listrik. Ora mangsaku, aja sok nampik ya sapa paringe ngono. Janji kowe nampik ditenono. Rekake iki. Duh. Anu men sekol pecel mawon. Napa sekol liwet pun. Pokoke ampun rawon. Ajake pokoke. Alah. Bret jebret kowe iki kok. Remang samu iki, Dik. Wis bejo kowe iki. Eneng omah ya mung sambel bawang karo tempe entah kok. Kuwi wis mat kuwi. Kabeh iki wong mangan iki luwe-luwe ngono. Anggere luwe ya apa-apa mesti enak. Ana iki warak tok juju-juju ya malah mukok. Mangsa aku iki rekake kidah kidi. Ngonceki aja semumoh. Bae entek telu lho. Menungso bagi aku barang malah dipangan. Seliramu ora ora kresa dahar. Iya tujuane aku ki duwe ngaku ki matake wis dadi pakulin nek kewareken ngono ki malah suaraku sek ngono. Mula ya aku ki anggere arep metro ngono ki mangan tak sangkane kira-kira petang jam sadurunge hari ha. Lah kuwi aku lagi mangan. Kuwi yang awak rada kepenak. Engko nek wis nyambut gawe lah nek wis rampung lah kuwi kokoh sak karepe. Yes. Wis sak kendile diuntal malang wis rampung gaweane. Aja kaya gareng. Genah nek dapukane iki penggerang to. Dilombok isik. Wah, wetengku jan wis kaya di. Kaya di remet-remet. Ya kuwi salahe. Nek semene iki sing akeh dhewe malah Petruk kok nek mangan. Ya ben tekno dikurup-kurupke rekoso iki digoleki apa. Iya, Ngger. Duli. Pomo. Wonten dawuh. Wis warek. Sampun Rama. Layak imbalmu cetha. Su nek prasmanan aja nyalip neh ya, Le. Boten Rama. Iki gandeng kowe wis dituwuki. Ayo, tak jaluk suaramu. Kowe kudu nyuwara. Nglipur ndaramu. Kudu mok kurupke. Karo lek mubon. Sayane rumsa. Angger nyanggone ndara mesti. Tan kena keri mesti. Teh ki mesti ora. Nun inggih kangge nyekapi griya Rama. Adek puno. Diulemi sepasaran kowe kok. Udan-udan diriwangi. Blekak blek kok si Dora teko. Pa ora ning apa-apane. Kesarengan Rama. Keseripaan. Ayam kula pejah setunggal. Ayo wong pancen kaya garing pawakane ya pawakan ngono kuwi. Mula jane ya ngono, wong seni iki ya kala-kala ya nganggo sosial. Dadi aja mung bisnis tok. Mengko nek mung ketungkul ngitung bisnis tok, mesti ora bakal duwe kanca. Ning kosok baline, sosial tok ya ora kecukupan uripe. Mula ya kala-kala diselingi bisnis, kala-kala diselingi sosial, ngono. Wah iya. Kaya awakku lho ora kok ngalem awakku, aku ki tak gawe lumrah. Sopo sing dawuh kira-kira aku selo aku mangkat. Ora ketang aku ya, sirem-sirem diwangkara kingkin. Diwas nggawa wong limo aku. Tombo luntur. Jatuh. Ini ya, kala-kala ya ngono kuwi ya ora kok. Lho tujuane kok mung tak kon hememan kabeh dadi. Ora pati ngeres. Ngono, Nger. Ya, Ma. Ning ning nong nong nong. Nong nong ning ning ning ning. Angadang ning tengah lawang. Rajang-rajang iris iris gulo suarane kakangmu Pomo nek wis warek coba gumuntang suarane terus copot sandangan mung kare kaosan dadah nek putih yo. Kapuk tuwa. Kaos kok abu-abu. Kawula racik rucak. Monggo. Neno neno. Kendatan. Wah, iki gundul nyuwara iki. Cerewet. Resi. Rujak ekine jajar seorang munggah swarga iki jaro pedotane gong pedotane kaya nggon kono kene jaro Sekono cah karepmu. Ndak-ndakmu dhewe kok. Binatang iki. Jadi gis wae. Iki sapa? Para senep. Jeruke halus.